من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sampai halaman 4 poin yang ke-16 yaitu pembahasan tentang jamaah tabligh. Beliau mengatakan amma jamaah tabligh fa ilaika ma katabahu al-akhul fadil. Adapun tentang jamaah tabligh, poin sebelumnya tentang ikhwanul muslimin, sekarang tentang jamaah tabligh. Kata beliau Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, adapun tentang jamaah tabligh, maka hendaklah engkau memperhatikan apa yang ditulis oleh saudara kami yang mulia Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi, bukan. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Allama Al-Mujahid, bukan. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi ini adalah murid beliau sendiri, murid Syekh Mukbil sendiri. Ya, di antara keutamaan seorang ulama adalah tidak malu, tidak segan-segan menukil, membawakan ucapan muridnya sendiri. Ya, Imam Bukhari melakukannya, Imam Muslim melakukannya. Ya, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in membawakan ucapan Imam Bukhari padahal muridnya. Imam Khumairi, Imam Al-Fallah, guru-guru Imam Bukhari kadang membawakan ucapan Imam Bukhari. Maka termasuk di antara kesempurnaan ilmu Ahlul Hadis adalah membawakan ucapan muridnya. Ya. Dalam hal ini Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah membawakan ucapan muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah. Kata beliau faqal, ya, saudara kami yang mulia ini, ya, jarang di antara ulama walaupun muridnya mengatakan murid kami, jarang, ya, banyak mengatakan al-akh al-fadil, saudara kami yang mulia Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi yang menulis tentang jamaah tabligh dengan beberapa poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 poin tentang jamaah tabligh. Yang pertama, kata beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, ya'maluna bil ahaditsiz dha'ifah. Jamaah tabligh ini mengamalkan hadis-hadis dhaif, mengamalkan hadis-hadis dhaif, bal wal maudhu'ah, bahkan mengamalkan hadis maudhu', hadis palsu. Padahal ini adalah tidak boleh. Para ulama ahlul hadis menyatakan tidak boleh menyampaikan, jangankan mengamalkan, menyampaikan kepada khalayak hadis dhaif tidak boleh. Kecuali satu, tidak dengan lafaz jazm qala Rasulullah. Tidak boleh menyampaikan hadis dhaif dengan ucapan qala Rasulullah. Yang kedua, ada hadis lain yang hasan atau sahih yang isinya semakna dengan hadis dhaif tersebut. Ada hadis lain yang hasan atau sahih yang isinya semakna dengan hadis dhaif tersebut. Ya. Yang ketiga, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa hadis ini dhaif, dia membacakan tentang hadis-hadis mengazankan bayi misalnya, hadis tentang al-ma'u minal ma', air itu berasal dari air. Artinya mandi itu kalau keluar air mani, ya, dhaif atau mansukh. Kemudian untuk diterangkan bahwa ini dhaif, maka ini boleh. Tetapi tidak diterangkan, diam saja, apalagi dia berbohong mengatakan sahih, haram. Ya. Bal wal maudhu'ah, bahkan jamaah tabligh mengamalkan hadis-hadis maudhu'. Kitab mereka yang sangat dibanggakan oleh mereka, Wada'il Amal, satu jilid. Ya. Di takrit hadis-hadisnya oleh seorang alim yang bermanhaj salaf dan menjadi empat jilid, ya, yang tiga jilid sahih semua dan maudhu, ya, yang sahih hanya tinggal satu jilid, ya, ini kebalik dari Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ini ditakrit oleh Al-Albani, tiga jilid sahih, satu jilid dhaif. Ya, ini kebalik. Kitab Fadha'ilul Amal setelah ditakrir, dikumpulkan hadis-hadisnya, maka menjadi empat jilid. Ya. Berarti hanya seperempat yang sahih. Tentu ini menjatuhkan derajat sebuah kitab. Satu kitab yang berisi hadis-hadis dhaif separuh ini sudah terjatuh, ya. Ini 3/4 yang sahih hanya 1/4. Ini lebih jatuh lagi derajatnya. Ya, kalau dalam satu kitab ada 1-2 hadis dhaif, ini wajar. Bahkan kitab Sahih Bukhari juga tidak selamat itu. Ya, wajar. Kalau 1-2, ya. Wa ma la asla lahu. Dan juga mereka mengamalkan hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Hadis yang tidak ada asal-usulnya yang dimaksud tidak bersanad. Kenapa tidak bersanad? Karena tidak ada di kitab-kitab hadis. Tidak ada di kitab-kitab Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Darimi, Musnad Ahmad, tidak ada di kitab-kitab itu. Jadi tanpa sanad sama sekali dan tidak ada di kitab hadis. Ini yang dimaksud dengan la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Ya. Di mana terdapat di kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin itu 990 sekian, hampir 1000 yang tidak ada asal usulnya. Ya. Tentu sangat-sangat tidak bisa diterima. Masih mending maudhu. Maudhu ada sanadnya. Ada sanadnya. Dan ada perawinya, dan ada di Abu Dawud, dan ada di Tirmidzi, dan ada di An-Nasa'i, ya, 1-2 ada. Kalau la asla lahu ini tidak ada punya. Jadi kalau kita bikin mudah, ada orang yang berani dosa, ada orang yang tidak takut neraka, dia tahu bahasa Arab, dia mengatakan qala Rasulullah kaza kaza kaza kaza, dia sampaikan di khutbah Jumat, dia tulis di satu tabloid, dia tulis di satu apa itu mading, di majalah, di apa, mudah kan? Ya. Nah, orang yang tidak berilmu, orang yang awam tertarik dengan isi hadis itu, langsung dia nukil hadis itu. Lalu menyebarlah 10 orang, 20 orang, 100 orang dan terlanjur akhirnya menyebar di kalangan kaum muslimin seperti hadis-hadis carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya, cinta tanah air sebagian dari iman, perbedaan di kalangan umat itu adalah ahmad, ini sudah terlanjur menyebar di kalangan kaum muslimin, ya. Walillahilham, kita memuji Allah, kita diperkenalkan oleh Allah dengan tulisan-tulisan Al-Albani, Ibn Baz, para imam kita, sehingga kita tahu bahwa hadis-hadis tersebut adalah la asla lahu, maudhu' dan seterusnya. Yes. Hai. Yes. Dan apa komentar mereka jemaah tabligh setelah tahu bahwa kitabnya ditakrir hadis-hadisnya oleh seorang alim, bukannya terima kasih, bukannya terima kasih, tetapi tidak suka. Ya, mereka mengatakan ini kitab kami, urusan kami. Kenapa kalian ikut campur? Lihat, ya, betapa mereka menutup diri, tidak membuka diri. Betapa mereka tidak menganggap sama muslim sebagai saudara yang saling menasehati, saling mengisi kekosongan. Mereka tidak terima ini. Maka bukannya terima kasih yang keluar dari lisan mereka, malah tidak terima. Ya, itulah. Mereka jauh dari faedah ilmiah. Mereka jauh dari ilmu. Mereka penuh dengan kejahilan dan kebodohan. Ya. Ibadahnya, akhlaknya, akidahnya berdiri di atas kejahilan. Ya. Dan ucapan-ucapan mereka di beberapa tempat, di ceramah mereka, menunjukkan bahwa mereka merendahkan ilmu. Nanti akan ditulis di poin selanjutnya oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Habibahum. Ya. Inilah jamaah tabligh. Ya, mereka mengamalkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, dan hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Dan bahaya sekali, ya, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, dan asal-usul ini bahaya sekali. Apalagi ketika keluar dari mulutnya seseorang yang pintar merangkai kata-kata. Ya. Ma'ruf sampai ke telinga kita bagaimana Syekh Albani menangis. Syekh Albani sendiri menangis ketika duduk sebagai jamaah salat Jumat dan khatibnya menyampaikan hadis maudhu. Ya, Syekh Albani tahu kalau itu hadis maudhu, hadis palsu. Tetapi isinya menggetarkan hati. Isinya bisa membuat air mata menangis dan Syekh Albani menangis. Padahal Syekh Albani tahu bahwa hadis itu maudhu. Lihat. Hadis-hadis maudhu. Apalagi kita. Apalagi orang-orang yang hobinya ngaji tentang hati, membersihkan hati, tidak peduli dengan ilmu. Yang penting ucapan yang menggetarkan hati, yang membuat hati tersentuh, bisa menangis, berarti itu pasti bagus. Padahal tidak mungkin dikatakan bagus ketika sesuatu yang disebut, yang berjudul hadis palsu. Ya. Yeah. Dan Imam Ahmad pernah mengalami ini. Ya, yeah. Ketika Imam Ahmad duduk di majelisnya Haris Al-Mahatibi, tapi secara sembunyi-sembunyi, ya. Imam Ahmad berpendapat, berkata kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bahwa duduk di majelis orang ini sangat berbahaya. Yang keluar dari lisannya bukan ilmu, berbahaya. Ya. Yeah. Tetapi Imam Ahmad meneteskan air mata, menangis, ya, terharu dengan cerita kisah ungkapan yang keluar dari mulutnya Haris Al-Mahatibi. Ya, karena begitu bagusnya. Ya, tetapi Imam Ahmad mengatakan duduk di orang ini bahaya. Ya. Yang kedua, kata beliau, tujadu fihim bid'ahun katsirah. Didapati pada diri mereka bid'ah-bid'ah yang banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Belum bid'ah yang dibawa oleh masing-masing individu jamaah mereka. Karena di dalam firqah ini tidak membersihkan bid'ah. Siapa yang masuk ke dalam firqah ini membawa bid'ah lamanya, usoli misalnya, tahlilan misalnya, mauludan misalnya, maka akan tetap seperti itu. Karena tidak ada tazkiyah pada diri mereka. Tidak ada tazkiyah, tidak ada pembersihan. Kalau salaf, orang yang masuk salaf harus siap untuk meninggalkan tahlilan, mauludan, manakiban, usoli, kunut subuh. Tapi firqah ini tidak. Siapa yang sebelum masuk firqah ini dia melakukan bid'ah tahlilan misalnya, maka ketika masuk firqah ini, maka ia akan terus membawa bid'ah. Tidak ada perubahan. Karena memang tidak diajarkan ilmu. Yang diajarkan hanya nasihat, nasihat, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, ayo sholat, ayo berjamaah. Tentu itu bagus, bukan jelek. Tetapi kalau dengan meninggalkan ilmu, meremehkan ilmu, tidak membahas akidah tauhid yang benar, ya tentu jadi buruk. Ya, jadi buruk. Inilah mereka. Banyak sekali bid'ah. Bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'ah. Bahkan dakwah mereka berdiri di atas bid'ah. Dibangun di atas bid'ah. Ya, dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan. Iz umuru da'watihim al-faqr huwa al-khuruj bi hadha at-tahdid. Apa di antara bid'ah dari mereka, pokok-pokok dakwah mereka, yaitu mereka mengistilahkan dengan istilah al-khuruj. Al-khuruj. Tapi bukan al-khuruj fi sabilillah, bukan. Mereka menyebut al-khuruj fi sabilillah, tetapi bukan al-khuruj fi sabilillah. Ya, karena khuruj yang dimaksud mereka adalah pembatasan-pembatasan fi kulli shahrin thalathatu ayyam. Setiap satu bulan keluar tiga hari. Setiap satu bulan keluar tiga hari. Ini ucapan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan dakwah seperti ini. Setiap bulan harus keluar tiga hari untuk dakwah. Ya, berarti mereka membuat batasan. Wa fis sanati arba'una yawman. Dan dalam setiap tahun itu ada 40 hari. Kalau satu bulan 3 hari, kalau satu tahun itu harus 40 hari. Ya. Wa fil umri arba'atu ashhur. Dan dalam seumur hidupnya 4 bulan. Ya, minimal seumur hidup dia pernah keluar 4 bulan. Lebih baik. Inilah dakwah mereka. Dan mau berilmu mau tidak, mau paham sunnah atau tidak, mau hafal hadis atau tidak, mau hafal ayat Al-Quran atau tidak, maka itu bukan masalah. Yang penting dia pernah khuruj 4 bulan atau 4 bulan kali beberapa kali, maka dia telah mendapatkan derajat yang tinggi. Mau berilmu atau tidak, mau paham sunnah atau tidak, mau paham tauhid atau tidak, ya, inilah. Maka ilmu bagi mereka adalah nomor sekian. Yang penting mereka ini. Siapa yang setiap bulan 3 hari minimal dakwahnya, setiap tahun 40 hari minimal dakwahnya, ya, apalagi dia pernah 4 bulan dan ditentukan tempatnya. Kemudian Pakistan, Bangladesh, ya. Dia Pakistan, Bangladesh, ya. IPB mereka bilang, ya. Ini mendapatkan derajat yang mulia, ya. Mau paham agama atau tidak. Wa fi kulli usbu'in jawlatan. Dan di dalam satu minggu ada dua jaulah. Di dalam satu minggu ada dua jaulah. Maka mereka menyebut jaulah satu, jaulah dua, ya, jaulah satu, jaulah dua, ya. Dan banyak istilah-istilah yang bukan bahasa Arab, ya, istilah-istilah seperti karkun, ya, nah, ini bukan bahasa Arab, ya, mana bahasa Arab ada karkun, ya, bukan kalkun, ya, karkun, ini bahasa Urdu sana, karena memang ini bukan lahir di Arab, ya, lahir di sana. Di IPB itu, ya, pekerja agama katanya. Jadi bekerja tapi untuk agama, pekerja agama. Ini tidak ada dalam Islam. Istilah pekerja agama dalam Islam tidak ada. Bahwa dia bekerja untuk agama tidak ada. Yang ada ulama, yang ada umara, ya, masyarakat kaum muslimin, itu yang ada. Istilah pekerja agama tidak ada menurut kaidah syar'i. Yang ada ulama, umara, ya. Ulama warasatul anbiya, umara ati ummah, ati rasul, wali amri minkum. Ini ada. Tapi tentang Ummaluddin, pekerja agama, tidak ada dalam Islam. Ini istilah yang bid'ah. Dari segi istilah sudah bid'ah. Nah, di dalam satu minggu itu ada dua jaulah. Jaulah satu, jaulah dua. Jaulatun fil masjidil ladhi tusalli fi. Jaulah pertama yaitu jaulah di dalam masjid yang biasa dia salat di situ. Ya, dia biasa salat di situ. Ah, di situlah jaulah. Ya. Dia tinggal di masjid di Bekasi misalnya. Ah, di situlah dia jaulah. Ya. Wa thaniyah muntaqilah. Jaulah kedua yaitu ketika dia di masjid yang lain. Di masjid yang bukan masjid tempat tinggal dia. Ya. Kalau dia orang Bekasi, ya dia ke Serpong, dia ke Parung, dia kemana-mana. Ya. Ini jaulah dua. Ya. Dan habis waktu mereka untuk berbuat seperti ini. Habis waktu mereka untuk melakukan ini semua. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menambah ilmu, mencari ilmu, memahamkan pemahaman mereka yang buruk. Maka terus mereka dalam keadaan tidak paham terhadap agama ini. Tidak sadar dengan kesalahannya. Asik terbuai, terumbang-ambing dalam kesesatannya. Ya. Bagaimana firman Allah, fi tughyanihim ya'mahun. Terumbang-ambing dalam kesesatan. Wa fi kulli yawmin halaqatan. Dan di dalam satu hari ada dua halaqah. Di dalam satu hari ada dua halaqah. Halaqatun fil masjidil ladzi tusalli fi, yaitu halaqah yang berada di masjid yang biasa dia salat di dalamnya, seperti tadi, ya, bikin halaqah. Yang kedua di rumah. Jadi ada halaqah terus, ada halaqah. Berilmu atau tidak berilmu dia berhalaqah. Ya, habis salat misalnya. Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis itu selalu ada itu pembacaan kitab Fadailul Amal. Ya, bandingkan dengan Nabi alaihi salatu wasalam, berapa kali Nabi memberikan halaqah secara resmi? Seminggu sekali. Maka Ibnu Mas'ud ketika memberikan halaqahnya seminggu sekali dan para tabi'in, para muridnya meminta agar menambah seminggu menjadi dua kali, tiga kali, Ibnu Mas'ud menjawab tidak. Tidak, aku takut kalian bosan. Ya, aku mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam memberikan seminggu sekali karena halayak ramai. Kecuali orang yang bermulazamah seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya, setiap hari kepada Nabi, nungguin Nabi bersabda dicatat, nungguin Nabi bersabda dicatat. Itulah Abdullah bin Amr bin As. Karena apa? Karena dia tulab, talabul ilm. Adapun ulama, adapun masyarakat tidak bisa disamakan. Tidak semua masyarakat tulab, tidak semua masyarakat mencari ilmu. Maka harus dijaga jangan sampai dia bosan. Ya, dia bukan mencari ilmu, dia masyarakat biasa, dia kerja kantoran, dia sibuk dengan dagangnya, dia disuruh habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis waktu dan jenuh bosan. Beda dengan tulab. Kalau tulab memang dunianya seperti itu. Bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Imam Muslim? Maka duduk berjam-jam di depan Imam Al-Fallah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, tidak masalah. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan keluar dari salat Isya. Ya, lalu dikerubungi murid-muridnya, para tullah, bukan masyarakat, awam, para tullah, para pelajar. Oh, ditanya tentang syarah wa ta'dir, ditanya terus sambil berdiri, sambil jawab, terus sampai subuh. Ya, ain, para imam, bukan masyarakat sembarangan. Maka tidak boleh disamakan. Masyarakat masyarakat tulab ya tulab, dibedakan. Jangan terdorong oleh semangat yang besar lalu berbuat kesalahan, menyamakan antara masyarakat awam dengan tulab. Ini tidak bisa disamakan. Ah, mereka tidak membedakan. Mereka tidak membedakan. Maka sama saja. Maka diberikan habis zuhur, habis asar, habis maghrib dan seterusnya. Jenuh, ya. Lihat masyarakatnya jenuh. Emang gak enak saja ngantuk-ngantuk gitu ya. Mau pergi gak enak. Ya. Ini kan jadi buruk. Dia punya kepentingan, dia punya keperluan mendadak. Nah, inilah semangat yang tidak didasari dengan ilmu, maka tidak menumbuhkan kebaikan, tapi justru mendatangkan keburukan. Ini semangat yang tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itu semangat kita harus didasari dengan ilmu. Fondasinya adalah ilmu. Ya. Dan bahkan kita lihat bahwa mereka dakwah ini seolah tujuan. Ya. Di dalam Islam dakwah ini bukan tujuan, tetapi sarana. Ya. Sarana. Artinya pelajaran itu, memberikan pelajaran itu adalah sarana. Tujuannya apa? Biar masyarakat tahu begini cara salat Nabi, maka disampaikan. Nah, mereka tidak. Jadi betul-betul tujuan. Jadi orang-orang itu mau sudah tahu atau belum, sampaikan-sampaikan saja, gak masalah. Itu orang sudah tahu semua, yang menyampaikan malah yang belum tahu, gak masalah. Yang penting dakwah, yang penting ada yang ngomong, ada yang dengerin. Itu mau yang dengerin sudah pada tahu semua, yang ngasih tahu malah belum tahu, ini gak masalah. Nah, ini rusaknya kaidah mereka. Maka tidak jarang dari mereka, beberapa orang, masih mending beberapa orang, ini satu orang jadi berdua. Ya, yang baca satu, yang dengerin satu. Ya, ini pun dilakukan karena mereka menganggap bahwa dakwah seperti ini, halaqah seperti ini tujuan. Gitu. Padahal kalau menurut kaidah yang syar'i, kalau hanya dua orang bacakan, ya sudah suruh baca aja berdua begini, satu baca, satu baca. Atau fotokopi jadi dua baca. Ya, nah, mereka tidak. Karena ketika ada orang yang menyampaikan, yang lain mendengarkan, itu sudah tujuan. Ya, nah, padahal Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Bahkan ada cerita lagi yang lebih konyol lagi, tidak di hadapan manusia, ya, tidak di hadapan manusia lagi. Gak ada manusia, tapi dia ingin dakwah, ya sudah dakwah saja. Dia ngomong di depan pohon, di depan batu. Ya, ini lebih konyol lagi. Ya, ada cerita seperti itu. وَلَنْ يَرْضَوْ عَلِ الشَّخْصِ إِلَّا إِذَا إِلْتَزَمَهُ. Dan mereka tidak rido, tidak suka, tidak cinta, tidak simpati kepada seseorang kecuali orang yang beriltizam dengan cara-cara seperti itu. Maka ketika ada seseorang yang berilmu hadis, hafal Sahih Bukhari misalnya, hafal Al-Quran misalnya, salat berjamaah setiap waktu misalnya, menghidupkan sunnah Nabi misalnya, tetapi tidak keluar setiap bulan 3 hari, tidak keluar setiap tahun 40 hari, maka bagi mereka, mereka tidak simpati, tidak suka. Lihat, terbukti kebenaran ucapan para imam, apabila muncul satu sunnah, apabila muncul satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Yes. Ah, muncul satu bid'ah ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini kan bid'ah. Muncul akan mati satu sunnah. Apa? Ta'zim, ikram, memuliakan orang yang berilmu. Sudah tidak ada lagi bagi mereka. Ya. Mereka tidak simpati dan tidak memuliakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Zaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bani, para imam, mereka tidak memuliakannya sama sekali. Wala syakka annahu bid'atun fid din ma anzalallahu biha min sultan. Dan tidak syak lagi bahwa itu adalah bid'ah di dalam agama ini yang tidak pernah ada keterangan yang datang dari Allah sama sekali. Tamaskan. Tidak datang dari Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kaum muslimin, para sahabat, bahwa harus keluar setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, dan seterusnya. Tidak ada keterangan sama sekali. Inilah bid'ah yang sangat besar yang ada pada diri mereka. Belum yang lebih dari itu. Keyakinan-keyakinan mereka, tauhid mereka yang tidak lebih dari tauhid rububiyah. Tauhid yang sekelasnya tauhidnya Abu Jahal Abu Lahab, ya, sebatas itu. Bahwa yang dibesar-besarkan oleh mereka bahwa pencipta adalah Allah satu-satunya, yang memberikan rezeki satu-satunya kepada manusia adalah Allah, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Ini yang dibesarkan oleh mereka. Padahal kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy juga mengakui itu. Kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghancurkan alam semesta ini adalah Allah satu-satunya. Tapi keyakinan ini, tauhid ini tidak bisa menyelamatkan Abu Jahal, Abu Lahab dari neraka. Ya, karena masih ada tauhid lagi, yaitu tauhid yang lebih besar, yaitu uluhiyah. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Apa? Menyembah, mengabdi, mentaati, berdoa, memohon, cinta, berharap, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Nah, mereka tidak kenal. Tauhid rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa, mereka tidak kenal. Tauhidnya bagaimana keadaan latar belakang pribadi jamaahnya masing-masing. Kalau dia mantan Asariyah ya akan seperti itu. Ya. Kalau dia mantan Jahmiyah ya akan seperti itu. Inilah mereka. Berbeda dengan salaf, maka yang bermanhaj salaf dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan, maka akan sama. Ya, mengatakan tauhid itu ada di tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semua sama. Serempak mengatakan bahwa Allah bersemayam di ars, meyakini adanya wajah Allah, tangan Allah, telapak kaki Allah, jari Allah, dan seterusnya, sama. Ya, adapun mereka berbeda. Dan itulah ciri-ciri firqah. Yang sama apa? Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mestinya tidak harus sama. Ya, itulah mereka. Ya, hal-hal yang bid'ahnya sama. Nah, seperti tadi, pasti sama. Yang namanya orang masuk jamaah tabligh, enggak mungkin tidak mengenal keluar 3 hari setiap bulan, enggak mungkin. Bukan jamaah tabligh namanya. Ya, jadi yang sama itu justru bid'ahnya. Sunnahnya tidak. Ya. Ada yang sunnah, tidak pakai usoli. Ada yang pakai usoli, tidak masalah. Ada yang tidak pakai kunut subuh. Ada yang kunut subuh, tidak masalah. Ya, nah, itulah. Masuk, Isha. Ya. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.